Clara Fauzan. Mohon maaf out of topic. Bagaimana hukumnya kalau zakat diperuntukkan untuk infrastruktur? Sedangkan yang saya tahu hanya 8 asnaf saja. Zakat itu tidak sama dengan pajak. Pajak bisa digunakan untuk apapun sesuai dengan keputusan pemerintah, sedangkan zakat sudah digariskan Allah Subhanahu wa taala. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Keluar daripada itu maka sudah merubah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang bisa dilakukan oleh sahabat-sahabat kita yang duduk di legislatif adalah mengeluarkan undang-undang, peraturan, siapa yang membayar zakat, maka pajaknya berkurang. Nah, ini sudah dilaksanakan. Jamaah menelpon saya, Ustaz, saya bayar zakat, bayar pajak ini di kantor pajak, katanya pajak saya berkurang 2 juta. Loh, kok bisa? Karena saya punya slip, bukti pembayaran, sudah membayar zakat, maka pajaknya berkurang. Nah, ini bisa. Jangan dibalik. Wallahu a'lam.